rumah melakukan bekam tradisional. Bagaimana bekam tradisional itu? Mereka memakai tanduk, tanduk sapi atau tanduk kerbau. Barakallahu fikum. Taib. Mereka mengisapnya. Isap pakai taib. Kencang juga. Kalau kita mungkin bukan pekerjaannya kita disuruh ngisap, tidak mempan. Dia ngisap ya karena pekerjaannya memang ini mulutnya sudah berotot. Barakallahu fikum. Satu kali basudot sama dengan kuku terbang dua kali. Ceret, ceret. Barakallahu fikum. Kemudian dia tutup dengan apa? Dengan semacam permen karet. Mereka sebutnya luban. Baik. Semacam permen karet atau getah pohon apa gitu. Dia tutup. Agar supaya apa? Agar supaya kedap udara di dalam. Baik. Jadi tanduk itu ngekop terus. Baik. Nanti setelah itu dicabut. Dimasukkan oleh apa? Di mulutnya. Dia ambil itu tanduk, kemudian ditore pakai silet. Teret. Kemudian kau pulang pakai mulut. Kemudian ditutup pakai lubang tadi. Ya kan? Boleh jadi ini akan mengalir. Boleh jadi. Walaupun kelihatannya memang mereka memiliki. Karena tanduk itu bengkok. Paham? Jadi bagian ujungnya itu tetap di atas bagi dia. Sehingga berusaha tetap agar supaya darah itu tidak masuk ke lubang. Ke lubang pengisapan. Ini kita tahu bahwa karena ketika kita masih di Yaman ada orang tua. Ada orang tua kakek-kakek yang kerjanya membekam. Dengan cara yang seperti itu. Kemudian setelah itu dikasih tetra itu bekas luka. Kasih obat luka. Cuma bahasa ayatnya terlalu dalam. Barakallahu fikum. Terlalu dalam. Sampai mengalir-mengalir itu darah. Karena sudah coba. Tapi cuma satu kali. Barakallahu fikum. Nah ini yang taib. Yang memungkinkan orang apa? Sehingga dikatakan aftarul hajim wal mahjum. Yang dibekam itu menjadi lelah karena kesulut darah mengeluarkan energi dia. Dan yang membekam dia bersentuhan dengan darah. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada masalah ini maka boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Allah SWT apalagi di menjelang sore hari, menjelang berbuka mungkin. Allah SWT. Terus dia sudah terbiasa dibekam. Maka anda mengapa? Taib. Di sana ada hadis barakallahu fikum walaupun bukan dan tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim untuk menetapkan tingkat kesahihannya. Di sana ada hadis barakallahu fikum yang memerintahkan kita atau mengarahkan kita berbukanya di waktu-waktu kapan barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajimu ala barakatillah yaumal khamis wa ihtajimu yaumal itsnaini wasulasa. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi hadis ini dhaif barakallahu fikum. Hadis ini dhaif. Ihtajimu ala barakatillah yaumal khamis di hari Kamis dan hari Senin dan hari Selasa. Wajib tadi boleh jawab pada yaumul arbi'a, jauhkan diri dari berbekam di hari Rabu, Jumat dan Sabtu serta Ahad. Tapi hadis ini lemah. Barakallahu fikum. Baik. Yang dianggap sahih barakallahu fikum dan disahkan oleh para ulama kita adalah man ihtajama li 17 wa 19 wa 21 kana syifaa min kulli da. Barang siapa yang berbekam di tanggal 17, tanggal 19 dan tanggal 21 maka itu adalah kesembuhan untuk penyakit dia. Ah ini. Tanggal 17, 19, 21. Ini tanggal-tanggal yang bagus untuk kita berbekam. Barakallahu fikum. Akan tetapi kalau memang kita sangat butuh, sudah ketika darah itu sudah mendidih, barakallahu fikum, orang merasa panas dan pusing, barakallahu fikum, kemudian leher menegang, maka segeralah dibekam. Barakallahu fikum. Tensi naik. Barakallahu fikum. Masya Allah, sangat cepat untuk menurunkan tensi. Sakit-sakit kepala, cepat di leher, barakallahu fikum, ada di bagian tengah-tengah kepala ini umum. Barakallahu fikum. Itu sangat efektif untuk meringankan sakit kepala dan tekanan darah tinggi. Barakallahu fikum. Ketika dicoba, dites dulu, dites tekanannya berapa, setelah itu dibekam, kemudian di tes ulang, tekanannya turun sangat drastis. Bismillahi tabaraka wa ta'ala, wallahu musta'an. Tapi kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.